Meskipun kau kekasih baru dalam hidupku, seperti ku pernah mengenal dirimu. Meskipun kau kekasih baru dalam hidupku, izinkanlah ku isi ruang hatimu. Aku ingin engkau yakin sebagai kekasih barumu. Ku berharap hati ini kan menyentuh hatimu. Oh, meskipun kau kekasih baru dalam hidupku, seperti ku pernah mengenal dirimu. Meskipun kau kekasih baru dalam hidupku, izinkanlah ku isi ruang hatimu. Dari dulu ku nantikan kehadiran seorang dirimu di sisiku, tapi mengapa kau ragukan ku berikan seluruh hatimu. Dalam hidupku, izinkanlah ku isi.